Baik. Al-Ashiratu yang ke-10. Ya, kata beliau rahimahullah, An-Nas ala anna al-aradin sab'un kas-samawat. Yang ke-10, keterangan bahwa bumi itu terdiri dari 7 tingkatan sebagaimana halnya langit. Ini sudah kita terangkan ya, dalil-dalilnya. Jadi bumi ada 7, langit ada berapa? Sebagaimana langit ada 7 juga. Kemudian kata beliau al-hadiyata asyrata. Yang ke-11, annalahunna ummaran. Bahwa masing-masing dari lahunna, tingkatan-tingkatan tersebut, ya, maksudnya penghuni langit dan penghuni bumi, dua sekaligus ya, penghuni langit dan penghuni bumi, ummaran, ada yang memakmurkannya. Ada yang memakmurkannya. Iya. Baik, itu zahirnya pada teks di dalam hadis. Nah, walaupun ini dia datang di dalam riwayat Abu Sa'id saja, dia kan hanya datang di dalam riwayat Abu Sa'id. Pada riwayat Abu Sa'idnya ada kelemahan. Tapi kadar makna la ilaha illallah itu yang ada pendukungnya. Itu yang ada pendukungnya. Ya. Beratnya la ilaha illallah kalau ditimbang dengan langit dan bumi. Tapi terkait dengan masalah penghuninya, ini dalam hadis Abu Sa'id. Dan hadis Abu Sa'id ada kelemahan sebagaimana yang telah kita terangkan. Baik, kemudian yang ke-12, Atsaniyata Asyrata, Itsbatus Sifat Khilafan lil Asy'ariyah. Terdapat penetapan sifat-sifat. Iya. Penetapan sifat-sifat. Ini berbeda halnya dengan sekte Al-Asy'ariyah. Kelompok Al-Asy'ariyah. Iya. Baik. Jadi kelompok Al-Asy'ariyah ini nisbat kepada siapa? Hah? Nisbat kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Iya. Dikatakan Al-Asy'ari karena garis keturunan Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala itu sampai kepada Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat yang mulia. Iya. Baik. Abul Hasan Al-Asy'ari ini punya pemikiran yang menyimpang di pembahasan sifat. Karena awalnya dia Mu'tazilah. Awalnya dia apa? Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah di pembahasan sifat, dia tolak semua sifat. Dia hanya tetapkan nama saja. Ya. Dia hanya menetapkan apa? Nama saja. Nah, setelah itu dia berpindah kepada madhab Kullabiyah, Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, di madhab Kullabiyah, terkait dengan nama sama dengan Mu'tazilah mereka tetapkan. Hanya saja di sifat, sifat yang terkait dengan sifat dhatiyah itu mereka tetapkan, sifat dhatiyah. Adapun sifat yang bersifat ikhtiariyah fi'liyah, ini yang mereka tolak. Tapi karena Abul Hasan mulai mengawinkan dua, dia setelah tobat dari madhab Mu'tazilah masuk ke dalam madhab Kullabiyah, maka di dalam madhab Al-Asy'ariyah itu sendiri, ya, yang berjalan di tengah pengikutnya hingga hari ini, mereka hanya menetapkan 7 sifat saja. Hanya menetapkan berapa? 7 sifat saja. Itu madhab Asy'ariyah yang dikenal. Tapi Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri, ya, di akhir perkaranya beliau sudah tobat. Beliau sudah kembali kepada jalan As-Salaf. Dan beliau mengikuti madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan itu tampak pada 4 bukunya. Al-Ibana, ya. Kemudian Maqalat Al-Islamiyin, Risalah ila Ahli Thagar, dan ada bukunya lagi namanya Al-Mujaz. Jadi 4 buku, di dalam buku-buku ini semuanya Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan sifat-sifat sama dengan jalannya para as-salaf rahmatullahi alaihim jami'an. Iya. Baik. Jadi ats-tsaniyata asyrah, jadi yang ke-12 ini penetapan sifat-sifat. Dan ini berbeda dengan orang-orang Asy'ariyah. Datang di sebagian cetakan khilafan lil mu'attilah. Berbeda dengan kaum Mu'attilah. Ya, tapi ini dari rujukan-rujukan kita di dalam pembahasan buku ini, itu tidak disebutkan ya, ada cetakan di manuskrip ya, tentang Mu'attilah. Walaupun kata Mu'attilah itu lebih luas. Ya, karena di dalam sifat itu ada tiga kelompok. Ada kelompok mu'attilah, ada kelompok musyabbiha, dan di tengah-tengah ada kelompok ahli sunnah wal jamaah. Iya. Al-mu'attilah ada lima kelompok di dalamnya. Ada jahmiyah, ada mu'tazilah, ada kullabiyah, ada maturidiyah, dan ada asyariyah. Nah, kelompok al-musyabbiha ini al-mujassimah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang masuk di dalamnya dari kelompok tasawuf, kelompok syiah, dan sebagainya. Jelas ya? Adapun ahli sunnah, mereka berada di pertengahan. Mereka tetapkan sifat-sifat sebagaimana datangnya. Dan sudah kita terangkan, kaidah ahli sunnah di dalam menetapkan sifat, yang pertama, itsbatun bila tamthil. Watanzihun, yang kedua, tanzihun bila ta'til. Itu kaidah ahli sunnah. Menetapkan sifat sebagaimana datangnya dalam Al-Quran dan sunnah, tapi kita yakini tidak serupa dengan makhluk. Kemudian yang kedua, kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala, kita besarkan. Tapi bukan artinya sifat-sifat itu kita tiadakan. Iya. Ini dua kaidah ahli sunnah di dalam pembahasan. Baik. Berikutnya. Al-thalithata asyarata. Itu diperbaiki harokatnya di buku. Salah tulis itu. Al-thalithata asyarata. Yang ke-13. Annaka idha arafta haditha anasin. Wa arafta anna qawlahu fi hadithi itban. Fa inna Allah harrama ala nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidhalika wajah Allah. Annahu tarku syirk. Laisa qawlaha bil lisan. Iya. Kata beliau, jika engkau telah mengetahui hadith Anas, maka engkau akan mengetahui bahwa sabda beliau di dalam hadith itban, sungguhnya Allah mengharamkan api neraka bagi siapa yang mengatakan la ilaha illallah, yang ucapan itu menghendaki wajah Allah. Maksudnya adalah meninggalkan kesyirikan. Jadi ikhlas itu artinya apa? Meninggalkan kesyirikan. Ini saling menafsirkan antara hadith-hadith. Jadi bukan sekedar pengujaran kalimat tersebut sebatas lisan saja. Ini yang selalu kita tegaskan. Ya, dan selalu dijelaskan oleh penulis. Bahwa la ilaha illallah bukan sekadar pengucapan, pengujaran dengan lisan saja. Tapi ada konsekuensi yang ada di dalamnya. Hadith Anas bin Malik, hadith itban saling menafsirkan. Di hadith Anas dikatakan, dia mengharap wajah Allah. Di hadith itban dikatakan, mengharap wajah Allah. Di hadith Anas bin Malik dikatakan, tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Dan ini saling menafsirkan. Baik. Kemudian ar-rabi'ata asyrah. Ta'ammulul jama' baina kauni Isa wa Muhammadin alaihi as-salatu wassalam abdillahi wa rasulaihi. Ya. Memperhatikan penyelarasan bentuk mengkompromikan antara kedudukan Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ya, semoga selawat dan salam dicurahkan atas keduanya, bahwa keduanya itu sebagai hamba Allah dan keduanya sebagai Rasul Allah. Iya. Jadi kalau kita perhatikan hadith Ubadah ibn Shamit, riwayat Bukhari Muslim, hadith yang pertama disebut oleh penulis di bab ini, di dalam hadith Ubadah disebutkan Nabi Muhammad Abdullahi wa Rasuluh. Nabi Isa disebut juga apa? Abdullahi wa Rasuluh. Iya. Maka ini penegasan bahwa terhadap para Nabi dan para Rasul, sikap kita seperti itu. Di sikap pertengahan. Para nabi dan para rasul adalah hamba-hamba Allah. Ini bantahan terhadap mereka yang ekstrim terhadap para nabi dan para rasul. Tapi para rasul itu adalah rasul-rasul Allah. Ini bantahan terhadap mereka yang menyepelekan kedudukan para nabi dan para rasul. Baik. Jadi ini dua hal harus selalu diperhatikan. Dan kalau ingin mengingatkan kesalahan-kesalahan di tengah manusia, itu ada kalimat-kalimat berjalan di tengah masyarakat. Jadi kalau misalnya ada berlebihan dalam berdoa, dia menyembah ke kuburan, meminta kepada penghuni kubur, atau meminta kepada Nabi, tanya saja, Nabi itu apa? Ya. Hamba Allah dan Rasulnya. Pasti diakui, benar Nabi itu hamba Allah dan Rasulnya. Sisa diperdalam saja, hamba Allah itu artinya apa? Hamba. Ya. Semua orang paham, hamba itu adalah yang dicipta. Bukan yang mencipta. Hamba itu adalah yang beribadah kepada Allah. Bukan yang diibadahi. Bukan tempat doa, bukan tempat meminta hajat, dan seterusnya. Kan begitu. Sisa, ini langkah bagus untuk memperdalam. Karena itu kata Syekh ini diperhatikan. Ya, diperhatikan. Sebab ini dari adillah, dari dalil-dalil kuat ahli tauhid di dalam menguraikan apa? Kesalahan-kesalahan di pembahasan tauhid. Ya, yang terjadi di tengah masyarakat. Yang ke-15. Al-khamisat asyara. Ma'rifatu ikhtisasi Isa bikaunihi kalimat Allah. Ya, pengenalan kehususan Isa sebagai kalimat Allah. Ya. Jadi, kehususan Nabi Isa dengan kalimat Allah, maksudnya Nabi Isa itu ada dengan kalimat kun. Ada dengan kalimat apa? Kalimat kun. Kun ini apa? Firman Allah atau makhluk? Nah, kun adalah firman Allah. Allah berfirman, kun terjadilah. Maka terjadilah Nabi Isa. Itu maksudnya, dia sebagai kalimat Allah dari sisi itu. Bukan Nabi Isa adalah kun. Ya? Bukan begitu maknanya. Ini ditambih di sini oleh Syekh, diingatkan. Kehususan Nabi Isa sebagai kalimat Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepada Maryam, ditiupkan padanya dari ruh, Allah berfirman, maka kun terjadilah, maka terjadilah Nabi Isa. Baik, as-sadisata asyrah, yang ke 16, ma'rifatu kaunihi ruhan minhu. Ya, pengenalan keadaan Nabi Isa sebagai ruh dari Allah. Sebagai ruh dari Allah, maksudnya dari ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dari ruh-ruh yang memang sudah dibuat berbicara oleh Allah di alam ruh. Ya kan, semuanya di alam ruh. Allah berfirman kepada seluruh makhluk di alam ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka ruh menjawab apa? Bala syahidina. Kan begitu? Baik. Jadi ini sudah ada. Iya. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu ruh dari sisi Allah, sama dengan makhluk yang lainnya. Tapi begitu disandarkan ruh kepada Allah, penyandaran apa ini namanya? Tashrif, menunjukkan kemuliaan Nabi Isa alaihissalam. Baik. Kemudian yang ke-17, as-sabi'ata asyara, ma'rifatu fadlil iman bil jannati wan nar. Iya. Pengenalan keutamaan iman akan surga dan neraka. Ini penting untuk diketahui. Ya, sebab syarat dimasukkan ke dalam surga, apapun amalan yang dikerjakan, kan lima syaratnya. Syahadat la ilaha illallah, kemudian syahadat Muhammad Rasulullah, kemudian syahadat bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, kalimat disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Kemudian yang ke-4 dan ke-5 apa? Mengakui surga dan neraka benar adanya. Jadi ini bagian dari syarat kalau ingin masuk ke dalam surga, apapun amalan yang dikerjakan. Iya. Maka harus dipahami kedudukan, mengenal, mengimani tentang surga dan neraka. Karena itu seorang mukmin dan mukminah harus banyak mengingat. Dia banyak baca ayat-ayat tentang surga, hadits-hadits tentang surga, ayat-ayat tentang neraka, hadits-hadits tentang neraka. Iya. Maka kan dia lihat di pembahasan surga itu, bagaimana indahnya surga, bagaimana sifat dari penghuni surga. Ya. Dan bagaimana surga itu, keindahan penghuninya, kenikmatan yang ada di dalamnya, keluasannya, tingkatan-tingkatan dan derajatnya, berbagai keistimewaan, makanan, hamparan, tempat tinggal, bidadari, dan sebagainya. Ini kan perlu dipelajari. Dan yang paling pentingnya, apa sifat-sifat penduduk surga, orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Ya. Sebab ini dari pembahasan iman penting. Sama dengan neraka. Seorang perlu mengingat bagaimana neraka itu. Dahsyatnya, panasnya, golakannya, kengeriannya, berbagai belenggu di dalamnya. Ya, makanan dan minumannya yang sangat mengerikan. Dan bagaimana perhara-perhara di dalam neraka. Ya. Dan juga diingatkan bagaimana sifat-sifat orang yang dimasukkan ke dalam neraka tersebut. Ini semuanya dari pembahasan. Penting untuk dikenal dan diingat. Baik. Kemudian berikutnya as-saminata asyrah. Ma'na qawlihi ala ma kana minal amal. Yang ke-18, ma'na sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, betapapun amalan yang telah dia perbuat. Ya, dia masuk surga apapun amalan yang dia lakukan. Maksudnya amalan yang dikerjakan dia baik atau buruk. Ya. Kalau dia dari ahli tauhid pasti akan apa? Akan masuk surga. Iya. adakhalahullahu ala ma kana minal amal. Al-idkhal tadi ada berapa makna tadi? Ada dua. Apa itu? Idkhalun fil hal dan idkhalun fil mahal. Masuk langsung di keadaan itu atau akhirnya atau kesudahannya adalah dia akan masuk ke dalam surga. Baik. Yang ke-19. Kata beliau at-tasi'ata asyarah. Ma'rifatu annal mizan lahu kiffatan. Mengenal bahwa mizan itu memiliki dua daun timbangan. Ini penetapan adanya mizan, timbangan. Dan ini ditetapkan dalam Al-Quran, ditetapkan dalam hadith Rasulullah SAW dan disepakati oleh para ulama. Dan timbangan punya dua apa? Dua daun timbangan. Dan ini sudah kita terangkan hadith-hadithnya. Yang ke-20, yang terakhir. Ma'rifatu dikril wajh. Ya, mengenal penyebutan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini ya betagi bidzalika wajah Allah. Ini terdapat isbat penetapan sifat wajah bagi Allah. Ya, sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Wajah yang hakiki. Dan seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang biasa mentakwil, wajah artinya katanya ridha Allah. Ya. Ini semuanya dari takwil ya, dan itu ada di terjemahan-terjemahan Al-Quran. Ya, dia terjemahkan ibtigha'a wajhi rabbi, mencari ridha Rabb-nya. Nah, ini artinya mentakwil dari sifat wajah. Dan ini tidak benar ya. Ingat di pembahasan sifat itu harus tahu kaidahnya. Supaya hal-hal yang keliru seperti ini ya, itu dipahami kekeliruannya. Dan inilah pentingnya seorang itu belajar dari apa? Dari tauhid. Ya, supaya dia di atas ilmu, di atas petunjuk. Ya, dan orang yang kenal tauhid itu, itulah yang diberi as-sabat, keteguhan. Ketika dia melihat orang-orang yang keliru, akan nampak jelas bagi dia kekeliruan itu. Akan tampak jelas baginya kekeliruan itu. Karena Allah telah berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah meneguhkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid dengan ucapan as-sabit, ucapan yang teguh, ucapan la ilaha illallah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Jadi as-sabat itu cirinya ahli tauhid. Keteguhan itu ciri mereka. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada beliau, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Andai kata kami tidak teguhkan engkau ya Nabi Muhammad, kami tidak beri sabat kepada engkau, engkau telah condong kepada mereka menghadap sesuatu yang sedikit. Menunjukkan bahwa siapa yang mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia akan memperoleh bagian dari keteguhan itu. Itulah jalannya orang-orang yang bertauhid. Wallahu ta'ala alam. Baik.